Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-1262. Masih pada pembahasan hadis-hadis tentang haddus sarikah, hukum had terhadap pencurian. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anit tamril mu'allaq faqala man asaba bi fihi min dhi hajah ghayra muttakhidhin jubnatan fala shay'a alayhi wa man kharaja bi shay'in minhu fa 'alayhi al-gharamatu wal 'uqubah wa man kharaja bi shay'in minhu ba'da an yu'wiyahu al-jarib fa balagha thamana al-mijan fa 'alayhi al-qat'u. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahu al-Hakim. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anit tamril mu'allaq. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ditanya tentang tamar, tentang kurma yang tergantung di pohonnya. Faqala man asaba bi fihi min dhihajah ghaira muttakhidhin jubnatan min ghair atau ghaira muttakhidhin khubnatan fala syai'a alaihi. Barang siapa yang mengambil pada mulutnya karena kebutuhan tanpa dia menyimpan dalam bajunya, maka tidak ada dosa bagi dia. وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْغَرَمَةُ وَالْعُقُوبَةُ. Dan barang siapa yang mengambil atau membawa keluar, dan barang siapa yang membawa keluar dari sesuatu kurma tersebut, maka dia wajib untuk mengganti dan mendapatkan uqubah, hukuman. وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينَ. Dan barang siapa yang membawa keluar sesuatu dari kurma tersebut setelah disimpan di tempat penjemburannya, فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَانِ فَعَلَهِ الْقَطْعُ. kemudian kurma tersebut mencapai harga perisai, maka wajib baginya dipotong tangannya. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i wa sahahul Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang kurma yang tergantung di pohonnya. Maka beliau menjawab, barang siapa yang mengambil kurma, barang siapa yang mengambil kurma tersebut dengan mulutnya karena kebutuhan, tanpa dia mengambil atau menyimpan dalam bajunya, maka tidak ada dosa bagi dia. Dan barang siapa yang membawa keluar dari sesuatu kurma tersebut, maka dia wajib untuk mengganti dan mendapatkan hukuman. Dan barang siapa yang keluar, barang siapa yang membawa sesuatu dari kurma tersebut setelah kurma itu disimpan di tempat penjemuran, kemudian kurma tersebut mencapai harga perisai, maka wajib baginya dipotong tangannya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini hadis yang sahih atau hasan, dihasankan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa di nomor hadis 2413, di dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 4390. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerinci tentang hukum orang yang mengambil buah-buahan milik orang lain. Beliau rinci, beliau bagi menjadi tiga. Disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ditanya tentang kurma yang tergantung. Maksudnya adalah ditanya tentang kurma yang tergantung di pohonnya. Kurma yang tergantung, maksudnya kurma yang terpohon, yang tergantung di pohonnya, yaitu kurma yang masih ada di pohon, kurma yang masih ada di pohonnya. Beliau pernah ditanya tentang hal tersebut, kurma yang masih ada di pohon kemudian diambil oleh orang lain yang mengambil bukan pemiliknya. Maka beliau menjawab dengan rincian. Yang pertama beliau menyatakan, man asaba bi fihi min dihajah ghairu muttakhidhin khubnatan fala syai'a alaih. Barang siapa yang mengambil kurma dengan mulutnya, maksudnya dia mengambil kurma, mengambil dengan tangannya, dia petik, dia ambil kurma itu, kemudian diletakkan di mulutnya, maksudnya dimakan. Mengambil kurma, yaitu memetik kurma dengan tangannya, kemudian dimasukkan ke mulutnya, yaitu dimakan. Dalam keadaan orang itu butuh untuk memakan kurma karena lapar atau karena sangat berkeinginan untuk memakan kurma, kemudian metik kurma orang lain tanpa izin, kemudian dimakan. Tanpa dia itu membawa, ghairu muttakhidhin khubnatan, tanpa dia nyimpan dalam bajunya, maksudnya tanpa dia membawa keluar, memetik, mengambil yang ada di pohon, dimakan di situ, tidak membawa keluar. Baik dengan dimasukkan ke dalam saku atau dibawa, dimasukkan atau diselipkan ke bajunya, maka tidak ada dosa bagi dia. Ya. Lewat, kemudian lihat ada buah kurma atau ada buah. Dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan dia butuh untuk makan. Kemudian dia metik, makan di situ, kemudian tidak membawa, tidak memetik, kemudian dibawa. Nah, tidak ngantongi. Tidak membawa keluar. Ya. Mengambil hanya untuk dimakan di situ saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang seperti ini tidak ada dosa bagi dia. Yang kedua, orang yang kharaja bi syai'in minhu, memetik kurma yang ada di pohon, kemudian dia bawa, maka dia wajib untuk mengganti kurma tersebut, dan dia berhak mendapatkan hukuman. Artinya, yang kedua ini haram. Ya. Yang kedua ini haram. Dia metik, kemudian dibawa. Ya. Kalau metik, kemudian dimakan di situ dalam keadaan dia butuh untuk makan, tanpa dia membawa keluar, maka yang seperti ini tidak mengapa. Boleh. Yang kedua, memetik kurma yang ada di pohon, kemudian dibawa. Ini haram. Dan pelakunya wajib untuk mengganti dan mendapatkan hukuman. Dia mendapatkan hukuman. Nah, kenapa tidak mendapatkan hukum potong tangan? Di sini mendapatkan ukubah, hukuman itu artinya adalah hukum ta'zir yang ditentukan oleh hakim hukumannya. Apakah dengan mengganti dua kali lipat, atau mengganti lima kali lipat, atau yang lainnya, tergantung keputusan dari hakim. Tidak dipotong tangannya karena mengambilnya bukan dari tempat penyimpanan, bukan barang yang disimpan di tempat penyimpanan kemudian diambil dicuri. Ya. Nah, maka tidak terkena hukum potong tangan. Tetapi bukan berarti itu halal, itu adalah haram. Dia wajib untuk mengganti dan mendapatkan hukuman. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah waman kharaja bi syai'in minhu ba'da an yu'wiyahul jarin. Yang ketiga, barang siapa yang dia membawa kurma setelah kurma itu disimpan. Disimpan di tempat penyimpanannya, di tempat penyemburannya. Sudah dipetik, sudah berada di tempat penyimpanan, kemudian diambil, dibawa, dicuri. Kemudian kurma yang dicuri itu nilai dan harganya mencapai harga al-mijan, yaitu harga perisai yang harganya itu adalah 3 dirham. 3 dirham sama dengan 1/4 dinar. Fa'alahil qat'u, maka dia terkena hukum potong tangan. Dia wajib mendapatkan hukum potong tangan. Ini yang ketiga. Lah, yang ketiga ini Kenapa? Pencurinya mendapatkan hukum potong tangan, ini adalah karena mencurinya dari tempat penyimpanan. Kurma tersebut, buah tersebut dalam keadaan sudah dipetik dan sudah berada di tempat penyimpanan. Diambil. Di antara syarat orang yang mencuri, kemudian pelakunya mendapatkan hukum potong tangan, di antara salah satu syaratnya dari 10 syarat yang sudah saya sampaikan, itu adalah mencuri barang dari tempat penyimpanan barang yang sesuai. Kemudian yang kedua, kenapa dia dipotong tangannya? Karena kurma yang dicuri itu sudah mencapai nisab potong tangan, batas wajibnya mendapatkan hukum had pencurian itu potong tangan. Yang batasannya itu disebutkan di sini adalah senilai harga perisai. Yang kurang lebihnya itu adalah 3 dirham sama dengan 1/4 dinar. Ini sudah mencapai nisab. Sebagaimana yang sudah kita ketahui. Ya. Kalau kurang dari itu, tidak terkena hukum potong tangan. Tapi bukan berarti tidak berdosa. Bukan berarti boleh, tidak. Haram, dosa. Dan ada hukumannya. Tetapi bukan potong tangan. Tapi kalau sudah mencapai nisab, paling sedikitnya, setidaknya adalah 1/4 dinar. Atau 3 dirham. Atau senilai harga perisai. Itu sama, kurang lebih. Maka pelakunya ini mendapatkan hukum potong tangan. Sehingga berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci tentang orang yang mengambil buah-buahan milik orang lain. Mengambil buah-buahan milik orang lain. Yang pertama adalah orang yang mengambil buah-buahan milik orang lain yang masih ada di pohon. Mengambilnya adalah untuk dimakan di situ. Dimakan di tempat mengambil kurma itu atau buah tersebut. Karena butuh untuk makan tanpa membawa keluar. Nah, yang pertama ini itu diperbolehkan. Artinya tidak berdosa dan tidak terkena hukuman. Makan, ngambil kurma yang masih ada di pohon, dia petik. Atau buah yang ada di pohon, dia petik. Kemudian dia makan. Dia enggak membawa sama sekali. Tidak membawa sama sekali, tidak ngambil, kemudian dimasukkan di saku atau di baju, tidak. Enggak membawa sama sekali. Hanya makan di situ. Karena dalam keadaan dia butuh untuk makan. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Dan tidak berdosa, pelakunya tidak mendapatkan atau tidak terkena hukuman. Yang seperti ini diperbolehkan karena adat yang berlaku. Adat yang berlaku pada manusia, adatnya umumnya pemiliknya itu membolehkan, pemiliknya itu mengizinkan. Dan izin ini adalah izin berdasarkan uruf, izin berdasarkan adat. Izin berdasarkan uruf, izin berdasarkan adat. Nah, al-idhnul urfi, izin berdasarkan adat uruf. Sudah maklum bahwa yang seperti itu pemiliknya mengizinkan, pemiliknya meridai. Ini sama seperti izin dengan ucapan. Saya minta atau ngambil buahnya, silakan. Sama. Kalau memang secara uruf, secara adat, secara kebiasaan yang seperti itu memang sudah biasa berlaku dalam kehidupan manusia, yang seperti itu diperbolehkan. Tetapi sebagian al-fuqaha sebagian atau al-fuqaha, para ahli fikih, mempersyaratkan, ya, mempersyaratkan bahwa buah-buahan tersebut atau kurma tersebut berada di kebun yang tidak dipagar dan tidak ada penjaganya. Ini persyaratan tambahan dari al-fuqaha, dari ahli fikih, ya. Buah-buahan itu berada di kebun yang tidak dipagar dan tidak ada pengawas atau penjaganya. Kalau kurma itu ada di kebun, kemudian kebunnya dipagar, ya, dipagar, atau di situ ada penjaganya, itu menunjukkan bahwa pemiliknya tidak ridho kalau ada yang ngambil dan makan di situ. Menunjukkan tidak ridho. Itu ada indikasi korinah yang menunjukkan berarti pemiliknya tidak ridho kalau ada orang masuk ke kebun itu kemudian ngambil. Karena dipagar, artinya enggak boleh orang itu masuk. Ya. Demikian juga kalau ada penjaganya, itu berarti menunjukkan tidak boleh ada orang yang masuk kebun itu kemudian ngambil dan makan di situ. Kalau ada kebun buah-buahan atau ada buah yang di situ tidak dibakar, kemudian tidak ada penjaganya, orang lewat dia dalam keadaan butuh untuk makan, apakah karena lapar atau karena yang lain, kemudian dia ngambil makan, itu boleh yang seperti itu. Ini berarti menurut urf adat menunjukkan bahwa pemiliknya itu mengizinkan dan pemiliknya ridho. Kalau dari sisi syariat jelas, berdasarkan hadis ini syariat mengizinkan. Namun karena ini terkait dengan hak manusia, terkait dengan hak makhluk, maka tentu di situ harus dengan keriduan izin dari pemiliknya. Nah, batasan tadi yang dibatasi oleh al-fuqaha, dibatasi oleh para ahli fikih tadi, batasannya tidak dipagar, buah itu ada berada di kebun yang tidak dipagar, tidak ada penjaganya, ini pembatasan yang mesti harus ada, ya. Sebab kalau dipagar atau ada penjaganya itu menunjukkan bahwa pemiliknya tidak ridho, ya. Nah, kalau pemiliknya tidak ridho, orang mengambil harta milik orang lain, tentunya itu tidak halal, tentunya itu adalah haram sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau ada buah, ada pohon, buah-buahan, banyak dekat jalan, ada orang lewat, kemudian dia butuh untuk ngambil, kemudian dia metik makan di situ, itu enggak masalah, boleh. Nah, makan sesuai kebutuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengambil, memetik buah-buahan yang ada di pohon, yang masih ada di pohon, kemudian dibawa tanpa izin pemiliknya. Orang masuk kebun, buah-buahan, kemudian metik, dibawa. Dibawa tanpa izin pemiliknya. Yang seperti ini adalah haram, tidak diperbolehkan. Pelakunya wajib mengganti. Wajib untuk mengganti. Dan pelakunya dia berhak mendapatkan hukuman. Hukum ta'zir, yang hukuman itu ditentukan oleh hakim. Ditentukan oleh hakim. Hukumannya bukan hukum potong tangan, karena mengambil buah itu bukan dari tempat penyimpanan buah, masih ada di pohon. Sehingga hukumannya bukan potong tangan. Walaupun mungkin mengambilnya dalam jumlah besar, jumlah banyak, tapi dia ngambil dari pohon. Mungkin kalau di nilai atau di harga itu sudah mencapai nisab, Tapi karena ngambilnya di pohon, kemudian dibawa, ini hukumnya bukan potong tangan. Karena syarat pencuri yang mencuri harta orang lain mendapatkan hukum potong tangan, itu syaratnya adalah salah satunya mengambil barang harta milik orang lain dari tempat penyimpanan yang sesuai. Ya. Nah, hukumannya di sini adalah dengan hukum ta'zir. Yang menentukan itu adalah hakim. Ya. Yang menentukan itu hakim, mau diberi hukuman apa. Kemudian menggantinya itu berapa? Apakah mengganti yang senilai yang sama, mengambil sekilo yang ganti satu kilo, atau yang senilai dengan satu kilo itu, atau mengganti dengan berapa kali lipat? Mengganti dengan berapa kali lipat di sini tidak ditentukan. Nah, mengganti ini adalah karena hak orang lain. Dia mendapatkan hukuman ini karena untuk menjaga keamanan, dan ini diserahkan kepada hakim, diserahkan kepada penguasa. Apakah hakim mau memberikan hukuman di samping mengganti juga menambahi dengan berapa kali lipatnya? Ini terserah hakim, mau 10 kali lipatnya atau berapa kali lipatnya. Nah, ini diserahkan kepada hakim. Nah, kalau ada hukuman mengganti berapa kali lipatnya, ini maksudnya ke Baitul Mal. Adapun yang ke pemiliknya, mengganti yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengambil buah-buahan atau mengambil makanan. Ini bukan dari pohonnya, mengambil buah-buahan bukan dari pohon, tetapi dari tempat penyimpanan. Seperti kurma sudah dipetik kemudian ditempatkan di tempat penyimpanan. Nah, di antara tempat penyimpanan kurma yang sesuai adalah sudah diletakkan, sudah dimasukkan ke yang namanya al-jarin. Al-jarin ini adalah tempat yang tempat pengeringan kurma. Ya. Sudah dibersihkan, kemudian dimasukkan tempat tersebut, tempat pengeringan, dan itu sebagai tempat penyimpanan. Lah, mengambil kurma atau buah-buahan yang semisal dari tempat penyimpanan. Kurma sudah dipetik dari pohon, kemudian sudah disimpan sama pemiliknya, diambil, dicuri. Nah, nilai buah-buahan yang dicuri, yang diambil dari tempat penyimpanan mencapai harganya, nilainya adalah senilai perisai. Seperti yang tadi saya sebutkan, perisai ini sama dengan nilainya sama dengan 3 dirham sama dengan 1/4 dinar. Maka pelakunya mendapatkan hukum potong tangan karena mencurinya itu telah memenuhi syarat-syarat. Pelakunya mendapatkan hukum had pencurian potong tangan. Mencurinya dari tempat penyimpanan yang sesuai. Kemudian nilai harga barang yang dicuri sudah mencapai nisab. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang syarat pencurian yang pelakunya mendapatkan hukum had potong tangan itu adalah mencuri barang dari tempat penyimpanan. Kalau bukan dari tempat penyimpanan itu pelakunya tidak terkena hukum potong tangan. Tetapi hukumannya lain. Tentang hukum adalah haram. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-1263. Wa an Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma amara bi qat'i alladhi saraqa rida'ahu fashafa'a fi hal kana dhalika qabla an ta'tiyani bih akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu binul jarud wal hakim wa an Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu dan dari Safwan bin Umayyah semoga Allah meridainya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda lamma amara biqat'il ladzi saraqa rida'ahu fasafa fi. Nabi SAW bersabda ketika beliau memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri ridanya Safwan. Kemudian Safwan bin Umayyah beliau memberikan syafaat pada pencuri tersebut. Nabi bersabda, halakana dzalika qabla an ta'tiyani bihi. Kenapa? Itu. Kenapa itu tidak terjadi? Kenapa itu tidak kamu lakukan sebelum kamu datang membawa dia kepada saya? Akhrajahu Ahmad wal Arba'ah. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad dan Imam yang 4, Sahih Ibnul Jarud wal Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnul Jarud dan Al Hakim. Dan dari Safwan bin Umayyah semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri ridanya Safwan. Kemudian Safwan memberikan syafaat kepadanya. Kenapa hal itu tidak terjadi sebelum kamu datang membawa dia kepada saya? Hadis dikeluarkan oleh Ahmad dan Imam yang 4, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ahmad dan Imam yang 4 itu sama dengan Al-Khumsah. Akhrajahu Ahmad wal-Arba'ah sama dengan Akhrajahul Khumsah. Hadis dikeluarkan oleh Imam yang 5, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Jarud dan Al-Hakim. Hadis ini hadis yang sahih. Disahihkan juga oleh Asy'al Albani dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 2119 dan di dalam Al-Irwa nomor hadis 2317. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri ridanya Safwan. Kemudian Safwan memberikan syafaat. Jadi Safwan bin Umayyah beliau tidur. Tidur di tempat terbuka. Dikatakan di Masjid Nabawi. Dikatakan dalam riwayat yang lain di Masjidil Haram. Ya. Dalam keadaan ridaknya itu pakaian yang menutup bagian badan, apa menutup badan bagian atas. Ini dijadikan untuk bantal. Ya. Kemudian dicuri oleh seorang. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan untuk pencurinya dipotong tangannya. Nah, Sofan kemudian memberikan syafaat, meminta kepada Nabi untuk jangan dipotong tangannya. Sofan bin Umayyah memaafkan. Sofan bin Umayyah memaafkan. Ridak yang ketika tidur diletakkan di bawah kepalanya, dicuri orang. Tapi kemudian dilaporkan kepada Nabi. Kemudian Nabi memutuskan untuk dihukum potong tangannya. Nah, Sofan bin Umayyah kemudian memberikan syafaat, yaitu memaafkan dan meminta untuk dia bebas dari hukum potong tangan. Nabi menyatakan, "Hala kana dzalika qabla an ta'tiyani bihi." Kenapa itu tidak terjadi sebelum kamu datang membawa dia kepada saya? Ya. Kalau kamu memberikan syafaat, kamu memaafkan sebelum sampai kepada Nabi, sebelum sampai kepada hakim, itu boleh dan pencurinya bebas dari hukum had potong tangan. Tapi ketika sudah sampai kepada Nabi, sudah sampai kepada hakim, syafaat itu haram, tidak diperbolehkan. Walaupun yang dicuri memaafkan dan minta untuk jangan dipotong tangan, itu tidak bisa. Hukum tetap dijalankan. Itu kalau sudah sampai kepada hakim. Kalau belum sampai kepada hakim, bisa memberikan syafaat dan bebas pencurinya dari hukum potong tangan. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.